den ukur badan yo bayang-bayang, lai den tahu sialah diriku. Denai kurang tak punya, sabarlah mata kurang memandang. Denai lah tuan katukan bansai balagak kayo, mangat coy ko bana denai tuan katukan dan dam apa tuan kadenai buat cilatuh bana. So tuan, apa waduh denai merugikan jauh itu mana tuan berkata yo dalam mana denai wajah tuan bahino denai. Tuan berkata, yo dalam mana